Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, syubhatun wa rududun. Syubhat-syubhat serta bantahannya. Halaman 199. Qala, as-su'al, pertanyaan. Yaqulun, mereka mengatakan, inna da'watas salafiyin, bahwasanya dakwah salafiyin dakwatun taqlidiyatun, dakwah yang dibangun di atas taqlid, hanya mengikut tanpa mengetahui dalilnya. La tasluhu li hadzal 'asri, tidak layak diterapkan di zaman ini. Alladzi tanawwa'at fihi al-fitanu, yang beraneka ragam padanya pada zaman ini. Al-fitan, berbagai fitnah, ujian, malapetaka, problema. Fala budda an yantahija, maka harus yantahij, yakni menyesuaikan, beradaptasi. Fi da'awati, di dalam berdakwah. Fi wasailiha wa turuqiha, terkait dengan sarana-sarana dakwah dan jalan-jalan dakwah itu. Kata mereka, harus beradaptasi, harus menyesuaikan, harus mengikuti perkembangan zaman di dalam berdakwah dengan menggunakan berbagai media yang ada dan berbagai cara. Kalau zamannya sinetron, ya buat sinetron gitu. Buat drama, TV, dan semisalnya, kata mereka. Zalika litanawwu'il ma'asi wa ghairiha. Hal demikian, kenapa harus beradaptasi, harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti arus? Karena litanawwu'il ma'asi, karena adanya berbagai macam maksiat, wa ghairiha, dan lain sebagainya, dari selain maksiat, syirikan, kebid'ahan yang sangat banyak. Fakama tanawwa'atil ma'asi, sebagaimana maksiat itu beraneka ragam, la budda, maka harus, an tatanawwa'a wasailud da'wah, maka media-media dakwah, sarana-sarananya, cara-caranya, usaha yang ditempuh dalam berdakwah itu semestinya juga beraneka ragam. Diambil dari syarid kaset yang berjudul At-Tariqatu Fid-Da'wati Ilallah, metode berdakwah di jalan Allah. Qala hafidhahullahu ta'ala wa syafa'ah, al-jawab, jawabannya. Ha'ula'il masakinu, mereka adalah orang-orang yang miskin, yang kasihan. Da'uhum wa ishkaluhum, penyakit mereka dan masalah yang ada di tengah-tengah mereka. Annahum, bahwasanya mereka, ma'arafu da'watal anbiya, mereka tidak mengenal dakwah para nabi. Ini sumbernya. Ini yang menjadi pemicu. Ini yang menjadi penyebab mengapa mereka berucap demikian, karena tidak mengenal hakikat dakwah para nabi dan para rasul. Wa yumkinu an naqula, dan mungkin bagi kita untuk mengatakan, annahum, bahwasanya mereka wa in arafu tariqa, walaupun mereka mengenal tarikh sejarah, lakin yansauna tariqa da'wata da'awatil anbiya alaihi salatu wassalam. Walaupun mereka mengenal tarikh sejarah, namun mereka lupa terhadap sejarah para nabi dan para rasul. Hinama yuharibuna, tatkala mereka, yakni haula, tatkala mereka yuharibuna memerangi da'wata as-salafiyah, memerangi dakwah salafiyah, enggak senang, enggak setuju. Wa yuriduna tashwihaha, dan menginginkan untuk merusak dakwah salafiyah tersebut. Hal hadhihi al-mashakilu wal fitanu, apakah permasalahan-permasalahan itu dan fitnah yang ada, ma kanat mawjudatan fi ahdi Nuhin, tidak ada di zaman Nabi Nuh permasalahan selain syirik, ya, berupa maksiat dan semisalnya, apakah tidak ada? Qala hafizahullah ta'ala, ma kana mawjudun, akhirnya makana, Allah alam makanamu. Jika maksudnya ini adalah haswala, ayma haswala, tidak ada. Makana mawujudun minal masyakili wal fitani, tidak ada permasalahan, tidak ada fitnah. Fi qawmi Nuhin, pada kaum Nuh, illa asyirku faqat, kecuali kesyirikan. Atau bisa pula kananya naqisah illa syirka faqat, tidak ada permasalahan dan fitnah pada kaum Nuh kecuali kesyirikan semata. Wasairu annawahi hadhihi kulliha sahihatun wa salimatun, dan semua sisi, sisi adab, akhlak, dan lain sebagainya, hubungan bermasyarakat, semuanya sahihah, benar dan lurus. Laisa hunaka ma'asin, tidak ada maksiat-maksiat, wala fasadun wala syai'un, tidak ada pula kerusakan dan satupun penyelisihan syariat. Jawabannya apa? Ada. Tidak hanya kesyirikan yang ada di zaman itu, bahkan sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, setelah Nabi Adam alaihissalam, baik, kemaksiatan ada, kezaliman, pembunuhan terjadi. Sehingga beliau mengingatkan di sini, ya, apakah permasalahan-permasalahan di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tidak ada kecuali syirik saja? Enggak ada maksiat, enggak ada kerusakan, semuanya bagus. Akhlaknya bagus, hubungan bermasyarakat bagus. Ya. Enggak ada kezaliman antar sesama, yang ada hanya syirik. Jawabannya apa? Enggak. Ya, ada syirik, juga ada maksiat, juga ada hal-hal yang lainnya. Paham tuh? Beliau mengajak manusia untuk berpikir kembali, menengok ke belakang. Bagaimana para nabi dan para rasul? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tidak hanya menghadapi kaum yang berbuat syirik, namun menghadapi kaum yang juga melakukan maksiat. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan para nabi yang lainnya memberikan penekanan lebih pada perkara syirik, pada perkara tauhid, dan mengingatkan hal-hal yang lainnya selain dari tauhid. Qala ya'til iskalu ala Nuhin, datang permasalahan-permasalahan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Inna da'watahu la tasluhu, dikatakan bahwasanya dakwah dia la tasluh, tidak layak, tidak patut. li'annaha aqimatun, karena dakwahnya, tahu aqimah ya, dakwahnya dikatakan mandul, enggak subur, tidak bisa berkembang. Yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kuat, yang kaya, petinggi-petingginya tidak mengikuti. Dakwanya monoton, ya. Itu saja yang didakwakan. Li'annaha qimatun, karena dakwah dia adalah dakwah yang tidak subur, tidak berkembang. Wa taqlidiyatun, dakwah yang mengajak kepada taklid, buta, ikut saja, nurut. Wa ma tuwajihu kulla al-masyakil, dan dakwah dia tidak bisa mengatasi berbagai permasalahan. Ini yang dihadapi Nabi Nuh alaihissalam, mendakwahi orang-orang yang mengkritik, memberikan komentar terhadap dakwahnya Nabi Nuh. Dakwahnya enggak berkembang, dakwahnya itu hanya mengajak kepada taklid buta, ya, dakwahnya tidak bisa mengatasi berbagai permasalahan. Summa, lalu, lau wajahna nas fi kulli al-mashakil illa tauhid, illa tauhid. Seandainya kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada untuk manusia, semua permasalahan kita atasi, masalah ekonomi, masalah politik, masalah kepemerintahan, masalah hubungan bermasyarakat, masalah bakti sosial, ya, semuanya kita terjun ke situ, kita masuk di dalamnya, wajah nanas, dan kita mengajak manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah itu illa tauhid, kecuali tauhid. Yang tauhid enggak usah disentuh, ya. Kenapa? Karena tauhid nanti akan memecah belah umat, kata mereka. Kita, yang kita selesaikan adalah masalah akhlak, dibenahi akhlaknya. Masalah politik, kenapa untuk mendirikan negara Islam. Masalah lagi bakti sosial, agar manusia menjadi senang dengan Islam. Itu yang mereka lakukan, namun tidak mau menyentuh permasalahan tauhid. Maka qaddamna linnas, lalu apa yang kita suguhkan manusia, ya, tauhid diabaikan, hanya menyibukkan pada perkara-perkara yang pada hakikatnya bukan pokok, ibaratnya demikian, yang pokok ditinggalkan. Dia memperhatikan perkara-perkara yang cabang. Seandainya yang pokok ini diabaikan dan rusak, akan rusak pula cabang-cabang lain. Lau wajahna kulla al-masyakil illa syirka, kalau kita menghadapi segala permasalahan kecuali syirik, yang bid'ah, kemudian yang maksiat, ya, dan semisalnya, diatasi semua, syirik enggak usah disentuh, syirik enggak usah disinggung, biarkan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, wallahi demi Allah, nad'u aktsaral muslimin, kita mengajak mayoritas kaum muslimin, wa hunaka ma'asin, di sana ada maksiat, wa hunaka ya'ni ma fihi daulatun islamiyyatun, di sana ada problema, permasalahan, tidak ada negara Islam. Utrukuna, tinggalkan kami. Nabda'u bihadihil asya, kita mulai dari sini. Mulai apa? Mengatasi maksiat, ya. Muncul, ya, kelompok-kelompok amar ma'ruf nahi mungkar. Datang taib menghancurkan tempat-tempat maksiat dengan berbagai namanya, ya. Muncul pula kelompok yang lainnya menitik beratkan pada permasalahan daulah Islamiyah. Tiap kajiannya isinya daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Tauhid, tauhid itu ya kadang-kadang saja sebagai selingan. Ini kita dengar dari mereka, ya. Tauhid itu sebagai selingan. Belajar ilmu alat nahwu sorof, itu sebagai selingan, bukan pokok. Yang pokok apa? Bagaimana kita membangkitkan semangat kaum muslimin mendirikan negara Islam. Taib. Utrukuna, tinggalkan kami, biarkan kami nabda'u bihadzal asya, memulai dengan hal semacam ini. Ba'daha, setelahnya. Idza was ba'daha, setelahnya, setelah itu, setelah kita mulai semua itu, berjalan semua yang ini mengajak kepada khilafah Islamiyah, yang ini mengajak untuk memerangi kemaksiatan. Qala ba'daha idza wasalna, setelah itu kalau kita sudah sampai kepada tujuan, berhasil mendirikan khilafah Islamiyah, negara Islam. Nunazzilu tauhid min a'la al-qubbah. Kalau sudah berkuasa, kami akan memposisikan tauhid di atas kubah. Paling tinggi. Tauhid nanti kalau sudah berhasil baru menempatkan tauhid. Nah, min a'la al-qubbah, kami akan tempatkan tauhid paling atas. Kami akan junjung. Ini slogan mereka. Wasalu ila al-qubbah, setelah sampai ke singgasana tahta, setelah sampai ke kekuasaan, sudah berhasil menggulingkan pemerintah yang resmi, pemerintah kaum muslimin yang resmi yang diakui masyarakat, digulingkan. Nazzalu asyirka, ternyata apa? Kesyirikan itu yang diposisikan. Lupa tadi slogan yang tadi. Wa nazzalu lidda'wati ila wahdatil adyan. Kemudian mengajak manusia, memposisikan dan menghasung mereka semua untuk apa? Ad-da'wah, mengajak kepada persatuan agama. Ma zalu nasin da'watal anbiya, mereka lupa terhadap dakwah para nabi dan para rasul. Beliau hafizahullah taala punya kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah azza wa jalla, au fi ma'na. Punya kitab tentang manhaj, metode dakwah para nabi dan para rasul. Nah, coba sebutkan situ secara umum, demikian pula secara khusus Nabi Nuh alaihi salam. Tayib. Selain kesyirikan yang ada, juga ada maksiat Nabi Yusuf alaihi salam. Apa dakwanya? Mengajak kepada tauhid dalam keadaan dia di penjara, dalam keadaan ya demikian. Apa yang diajak oleh beliau? Mengajak kepada tauhid. Nabi Musa alaihissalam berada di negara yang mana rajanya mengaku sebagai Tuhan. Apa yang diajak oleh Nabi Musa? Mengajak kepada tauhid, memerangi syirik, tidak kemudian berusaha untuk merebut kekuasaan. Demikian pula Nabi Ibrahim. Demikian. Semua para nabi dan para rasul memberikan penekanan kepada tauhid, menghancurkan kesyirikan, dan tetap memperhatikan sisi-sisi yang lainnya, adab, akhlak, bagaimana muamalah yang benar. Nabi yang lainnya kita melihat juga, selain mendakwahkan tauhid, mengajak bagaimana bermuamalah, bertransaksi, berjual beli dengan benar, tidak boleh mengurangi timbangan. Ya. Memberikan penekanan lebih pada perkara tauhid dan tidak mengabaikan perkara-perkara yang lain. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan Harakiyin, kelompok-kelompok yang ada. Karena mereka pertama tidak faham dengan dakwah para nabi dan para rasul, atau kemungkinannya mereka tahu sejarah tersebut namun lupa. Lupa hakikat dakwah mereka. Kemudian mereka lebih mengedepankan pikiran-pikiran serta ide mereka. Qala hafizahullah ta'ala, wa da'watus salafiyin hiya da'watus sahihatu. dakwah yang dijalankan oleh salafiyin adalah dakwah yang benar. Itulah dakwah Islamiyah. Hakikat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan umat kepada Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dakwah salafiyin adalah dakwah yang benar. Ala hasabil awdha', sesuai dengan keadaan, sesuai dengan permasalahan, problem yang ada. Idza kana asyirku mawjudan, jika kesyirikan ada, wal bid'u mawjudatan, dan kebid'ahan itu juga ada, nuharibus syirka wal bid'ah. Maka kita memerangi kesyirikan dan kebid'ahan, qablal ma'asi, sebelum maksiat. Ma'at tahdhiri aydhan minal ma'asi, disertai dengan tahdhir, peringatan terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Lakin namun yakunu tarkizu ala tariqatil amyai ala syirki. Namun pusat perhatiannya, at-tarkiz ya, pusat perhatian di dalam berdakwah ala tariqatil anbiya, berdasarkan jalan para nabi. Ala syirki, yaitu memerangi kesyirikan. Li annal anbiya, karena para nabi, qad yaltafitun ahyana ila ba'dil asyai. Mereka juga yaltafitun, menengok, memperhatikan pada kondisi tertentu, ila ba'dhi al-asya, kepada sebagian perkara itu, maksiat dan semisalnya. Lakinnal hadafal asasiyya, namun tujuan utama, sasaran pokoknya apa? Lakinnal hadafal asasiyya fi da'watihim al-qada'u ala syirki wa iqamatu tauhid ala anqadhihi. Namun tujuan utama dari dakwah mereka adalah al-qadha, ya, menghabiskan kesyirikan. Dihabiskan, dihancurkan, dilenyapkan. Wa iqamatu tauhid, dan mendirikan tauhid, menegakkan tauhid agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi, tidak yang lain. Ala anqadhihi, setelah menghancurkan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, apa ayatnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa prinsipnya, apa dakwahnya? Agar mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Itulah yang dikenal dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, membersihkan dari kesyirikan, dari kekufuran, dari maksiat, dari bid'ah. Dan tarbiyah, mengajak manusia untuk bertauhid, mengajak manusia untuk taat, mengajak manusia untuk mengikuti para nabi dan para rasul. Dua hal yang tidak boleh hilang. Tasfiyah dan tarbiyah, dibersihkan dari noda-noda yang mengotori dakwah itu, kemudian dihiasi, ditumbuhkan padanya dakwah yang benar. Nah, dengan istilah yang lainnya, at-takhliyah dan tahliyah, dengan kha dan dengan ha. Takhliyah, dihilangkan, dibersihkan dari noda-noda kesyirikan, kekufuran, maksiat, dan semisalnya. Kemudian yang kedua, dihiasi dengan hal-hal yang baik, tauhid, taatan, sunnah, dan semisalnya. Qala, fad-da'watu salafiyyatu hiya ala basiratin. Dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Allah mengatakan apa? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai nabi, inilah sabili, jalanku. Aku menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mengikuti dan orang yang mengikutiku ala basiratin, ya, di atas ilmu. Ilmunya mencakup apa yang semestinya didakwahkan, yang menjadi prioritas utama mengetahui. Demikian pula metodenya, mengetahui metode yang tepat di dalam berdakwah. Demikian juga mengetahui hal mad'u, mengetahui keadaan yang didakwahkan. Nah, inilah dakwah salafiyah. Perbedaannya dengan orang-orang yang tadi, keinginan mereka untuk mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi. Dakwahnya yang mengikuti zaman. Ya. Kalau ramai media yang dipakai televisi, pakai televisi. Ya. Kalau ramai media yang dipakai YouTube, pakai YouTube. Duduk di kursi, ya, kemudian dipasang kamera, enggak ada orangnya depannya. Kemudian dia berdakwah. Di mana ini? Nanti disebar di internet, di YouTube. Baik. Padahal orang yang masuk di dunia internet belum tentu dia itu orang yang mencari ilmu. Ya. Justru di sana ada orang-orang yang justru mencari apa? Mencari kesalahan. Dia ikuti Ustadz Fulan ini. Habis ini dia mengeluarkan apa, statementnya apa. Ya. Bukan cari ilmu, namun cari kesalahan. Dicari, didengarkan, diikuti terus apa isinya. Ah, ini pas ini. Ini bisa dicuplik. Bahwasanya ini dakwahnya memecah belah umat. Gitu. Hal demikian dilakukan oleh orang-orang yang benci terhadap dakwah Islam, yang akhirnya yang kena bukan hanya dia, yang kena juga yang lainnya. Karena sama-sama mengaku sebagai salafi. Namun yang ini, ya, senang sekali kalau dia berdakwah dengan YouTube. Qala hafizahullah ta'ala, fad'awatu salafiyyatu hiya ala basiratin, da'wah salafiyah dibangun di atas ilmu, wa hiya ala tariqatil anbiya, da'wah tersebut dibangun di atas jalan para nabi, wa ahammul muhimmati indahum huwa tauhidu, ahammul muhimmat, perkara yang paling pokok, yang paling inti di sisi mereka salafiyin adalah tauhid. فَهَذَا الَّذِي يُوَحِّدُ اللَّهَ وَيَلْقَ اللَّهَ بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا. Orang yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukan Allah, lalu dia bertemu dengan Allah, membawa قَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا, membawa dosa seberat bumi, sebanyak bumi. Dosanya sangat banyak. Dan dia punya tauhid. Dosanya luar biasa besarnya. Namun dia ahli tauhid. Apa yang akan dia dapatkan? Yalqahullahu biqarabiha. Maka Allah pun menyambut dia, ya, dengan biqarabiha, dengan mirip bumi, ya, maghfiratan, ampunan. Dia bertemu dengan Allah membawa dosa seberat bumi. Namun dia ahli tauhid, Allah pun akan menyambut dia dengan seberat bumi pula ampunan untuknya. Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah. Keutamaan ahlu tauhid sangat banyak. Di antaranya ini. Madama yad'u Allah, selama dia berdoa kepada Allah, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, dia mengatakan, ya Allah ampunlah aku, ampunlah aku. Wa yastaghfiru kama fil hadis, dan dia minta ampun, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis. Sebaliknya, kalau orang itu sebutkan istilahnya qala wa hadzal ladzi ya'ti bi hasanatin kal jibal. Ya, sementara orang yang datang hari kiamat membawa hasanat, membawa apa? Kebaikan yang sangat banyak, kal jibal, seperti gunung. Lakin ma indahu tauhidun, namun dia tidak punya tauhid. Dia berbuat syirik. Ma huwa masiruh? Ya. Apa ujung kehidupannya? Apa ujung yang dia dapatkan? Ujungnya kemana? Tempat tinggalnya kemana? Wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami tayib hantarkan dia kepada apa yang telah dia lakukan berupa amalan. Faj'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan dia haba'an, seperti debu berterbangan, hancur. Masyhur, kisah yang masyhur, Ibnu Ju'an ini terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Ju'an ini adalah sepupu atau anak paman ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, atau dengan istilah lain sepupunya Abu Quhafah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Quhafah ini apa ini? Berarti apanya? Apanya Aisyah? Kakeknya, ya. Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada hubungan kerabatan. Ya Rasulullah, apakah Ibnu Ju'an mendapatkan manfaat? Dahulu di masa jahiliyah, dia itu memberikan, ada kisah sendiri di sana tentang Ibnu Ju'an. Bisa dilihat dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, Ibnu Ju'an itu menyambung silaturahim, memberikan jamuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang sekali secara makna dia tidak pernah mengucapkan Rabbighfirli khathiyati, ya Allah, ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku. Ya, musyrik. Sampai disebutkan kisahnya, dia itu punya jafnah, punya mangkok yang sangat besar. Karena besarnya mangkok itu, orang yang di atas kendaraan, di atas tunggangan itu bisa makan. Saking besarnya. Sampai disebutkan dalam Bidayah Nihayah itu juga nukilan, karena besarnya mangkok itu, ya, anak kecil kecemplung ke situ, ya, tenggelam. Karena saking besarnya. Ini terkenal ini di kalangan Arab, Ibnu Ju'an. Ada lagi namanya Hatim At-Ta'i. Bapaknya Adi bin Hatim. Ini juga terkenal dengan kedermawanannya. Satu kisah. Ya. Ini juga masyhur, ini terkenal di sana. Kalau ibaratnya memberikan ungkapan kepada atau memberikan contoh di kalangan Arab, siapa yang dermawan? Hatim At-Ta'i. Kisahnya sangat banyak. Ya, kisahnya sangat banyak. Namun dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Adi bin Hatim tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di mana ayahku? Ya, terkenal ayahnya ini adalah orang yang sangat dermawan, luar biasa. Atau ketiga, kalau salah orang Raja Persia atau yang lainnya, ini mau ngetes. Ya, benar enggak ini Hatim itu orang dermawan? Ya, kirim utusan. Dia punya kuda, kudanya sangat cepat larinya. Kalau memberi, ya, kalau memberi sesuatu itu enggak tanggung-tanggung, diberikan apa yang dia senangi. Ya. Utusannya datang, ini dia. Dia punya kuda yang sangat bagus. Coba nanti utusan ini diminta oleh raja untuk meminta kepada Hatim At-Ta'i nanti supaya kudanya diberikan kepada utusan-utusan itu. Kuda istimewa, antum tahu. Kuda kan macam-macam ya. Terlebih kuda Arab itu bisa ratusan juta atau miliaran satu kuda. Karena memang istimewa, sangat kencang, mudah beradaptasi, ya, daripada kuda-kuda yang lain. Datang malam, ya, malam hari. Sudah diberi hidangan. Paginya ngomong, ya, kami mau menyampaikan permintaan raja kami. Apa permintaannya? Ya, kami mau minta kepadamu kudamu, kuda kesayanganmu. Kata Hatim, loh, kok enggak bicara sejak tadi malam? Ya. Lah kenapa? Ya karena kudanya sudah saya sembelih tadi malam. Saya enggak punya apa-apa kecuali itu. Disembelih kudanya. Kuda saya disembelih untuk apa? Menjamu tamu. Nah. Setelah itu apa? Tamunya enggak tanggung-tanggung diberi apa namanya hadiah oleh-oleh ini dan pakaiannya sangat banyak. Enggak tanggung-tanggung apa yang diberikan oleh Hatim At-Tawi. Dan banyak kisah yang lainnya. Namun dia ketika putranya Adi bin Hatim seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Rasulullah, ayahku di mana? Itu. Dia masuk surga apa enggak? Dia terkenal sangat dermawan. Ada lagi kisah yang lain dia dengan anak kecil. Itu. Anak yatim. Mungkin kapan-kapan aja. Ya. Yang jelas ketika Nabi SAW ditanya, di mana ayahku ya Rasulullah? Kata Rasul SAW, ayahmu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, mendapatkan apa yang dia inginkan. Bisa di niatannya selama ini adalah untuk apa? Untuk membanggakan diri. Tidak ikhlas di dalam mengamalkan amalannya. Ya, kalau antum lihat buku-buku, nah, terkait dengan orang dermawan sering disebutkan Hatim At-Tawi. Nah, demikian pula Ibnu Judian terkenal. Mereka adalah orang-orang yang dermawan. Kita tahu sendiri bagaimana orang Arab ketika menjamu, ya. Sampai sekarang pun demikian, jamuannya itu enggak tanggung, ya. Memberikan jamuan yang luar biasa kepada tamu-tamunya. Namun semua itu tidaklah bermanfaat karena tidak adanya tauhid pada diri-diri mereka. Nah, demikian pula keadaan orang-orang kafir sekarang, misalnya ya ada orang Hindu, orang Buddha ataupun orang Nasrani menyantuni anak-anak yatim atau mengadakan bakti sosial. Misalnya operasi bibir sumbing, operasi katarak dan lain sebagainya. Jangan heran. Itu tidak bermanfaat bagi mereka kalau tidak masuk agama Islam, kalau tidak bertauhid. Qala hafizahullahu ta'ala, li'annal a'mala la tuqbalu illa bihajmi syirki. Karena amalan-amalan itu tidak diterima kecuali dengan hancurnya kesyirikan. Ya'ti bi'amthalil jibali minal hasanat wal khairat. Dia datang membawa kebaikan seperti gunung-gunung yang ada berupa kebaikan, hasanat wal khairat semakna wa al mubarrat, sama juga kebaikan-kebaikan, wal birri, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, wassalati wallahu wassalat atau wassalah ini ya. Nah, di sini pakai ta wassalah atau wassilat, silaturrahim. Akhirnya adalah menyambung kekerabatan. Nah. Silatul arham wassilati wa ila akhiri dan lain sebagainya. Yumkinu ya'ti bidunya bihadhil amwal, bisa jadi dia membawa dunia dengan harta benda yang dia miliki. Yani bisa jadi dia membawa dunia dengan hartanya untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Lakinnahu musyrikun. Kaifan nihayatu? Namun dia musyrik. Apa ujungnya? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Qala law ataitani biqarabi al-ardi khataya. Kalau engkau mendatangiku ya dengan membawa dosa seberat bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kalau engkau bertemu denganku, tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu pun, la ataituka biqarabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangkan kepadamu sebesar bumi pula ampunan. Atabi tauhid, orang ini datang membawa tauhid. Ini bedanya, ya. Perbedaan ahli tauhid dengan ahli syirik sangat jauh. Qala nahnu la nusyaddi'ul ma'asiyah, kita tidak menyemangati orang untuk berbuat maksiat. Walakinna nubayyinu ahmiyatat tauhid, namun kita menjelaskan sisi penting tauhid. Wa nubayyinu fasada da'awati haula'i balha'i, dan kita menjelaskan kerusakan seruan-seruan mereka yang balha, orang yang padir, yang bodoh. Al-mughaffalun alladzina la yudrikuna ma hiyal akhtaru, orang-orang yang mughaffal, yang lalai, yang tidak mengerti bahaya-bahaya kesyirikan. Ma adraku khatar syirki, tidak mengetahui bahaya syirik. Ma adrakuhu, tidak tahu. Ma fahimu dinallah, tidak kenal agama Allah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan faqihkan dalam urusan agama. Lau faqihu dinallah, kalau mereka mengerti agama Allah, fahimu kitab Allah, fahimu da'wat ar-rusul, mereka memahami kitab Allah, memahami dakwah para rasul. Fahimu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arafu tarikhahu, mereka mengenal tarikh sejarah Nabi SAW. Ista'zamu ihtimamahu bitauhid, niscaya akan semakin besar, semakin tinggi ya penekanan mereka terhadap tauhid. Lamma tafawwahu bimithli hadhihi at-tafawahat at-tafahati, ya, ketika mereka tafawwah, yakni berbicara berkuar-kuar, itu berkuar-kuar dengan tafahat, dengan tafahat yakni makna qalil al-aql, dengan tindakan-tindakan yang dibangun di atas akal yang lemah, yang tidak dibangun di atas syariat. Allati la tasduru illa mimman lam ya'rif da'watur rusul alaihi mussalatu wassalam, yang muncul dan yang tidaklah muncul kecuali dari orang yang tidak kenal dakwah rasul. Ya tadi, ya, mereka mengajak kepada perkara-perkara kita sebutkan, namun mengabaikan sisi tauhid. Tidaklah hal ini muncul kecuali dari orang yang tidak mengenal dakwah para nabi dan para rasul yang mulia. Fahadha ta'nun ya ikhwatah min haitsu la yadrun, ini merupakan ta'n, celaan. Wahai saudara-saudaraku, dari arah yang tidak mereka ketahui ketika mencela dakwah tauhid, mengatakan bahwasanya apa, dakwah tauhid, dakwah salafiyah itu dakwah yang tidak layak di masa saat ini yang banyak sekali permasalahan. Kata beliau, hadza ta'nun, ini celaan dari arah yang tidak mereka sadari, tidak mereka ketahui. Lamma taqra'u fi da'wati haula, masyaallah, ya, yakni tahawil wa tahawil, ketika engkau membaca dakwah mereka, lihat di berita, dengar kabarnya, masya Allah, isinya apa, tahawil, isinya itu macam-macam. Tahawil artinya aneka ragam, mulawwanah, bermacam-macam, beraneka ragam. Yang ini dakwanya ini, yang ini macam-macam. Tahawil wa tahawil. Taqra'u da'wat al-anbiya taraha saghiratan amama hadhihi at-tahawil. Kalau engkau baca dakwah para nabi, engkau melihat bahwasanya dakwah mereka kecil di hadapan tahawil, di hadapan apa istilahnya program-program yang mereka canangkan. Na'udzubillahi minadh-dhalal, kita berlindung dari kesesatan. Ini kalau hawa nafsu sudah menguasai diri seorang manusia, lebih mengedepankan akal pikirannya, meninggalkan Quran, sunnah dengan berbagai alasan. Kullu hadhihi at-tahawili indahum jabalun, semua itu aneka ragam dakwah yang mereka jalankan, di sisi mereka jabal, seperti gunung. Yajibu ad-difa'u anhu, yang wajib dibela, wajib dijaga, dilestarikan dan dikembangkan, harus dipertahankan. Wa tabqa al-haqa'iku inna da'wat al-anbiya innaha tamla'ul ardha was-sama'a, dan kenyataannya, hakikat yang ada, dakwah para nabi itulah yang memenuhi bumi dan langit. Walau kanat khasatan bit tauhid, walaupun itu khusus terkait dengan tauhid, ya. Dan mereka tetap memperhatikan sisi-sisi yang lain. Qala walau wudi'at as-samawati wa amiruhunna ghairi wal aradina as-sab'i, bahinnya wal aradin wal araduna as-sab'u, ya. Seandainya langit-langit dan penghuninya selainku, langit yang tujuh dan penghuninya malaikat dan makhluk yang lainnya tujuh lapis, wal aradun, bahinnya demikian, ya, dan bumi yang tujuh lapis, fi kifah, berada di kifah, lengan timbangan yang satu, wa la ilaha illallah fi kifah, dan la ilaha illallah di lengan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, nisa kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan bihinna, itu apa? Langit dan bumi kalah dengan kalimat tauhid. Ifhamu ahmiyata la ilaha illallah ya masakin, fahamilah ya pentingnya kalimat la ilaha illallah, wahai orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh dikasihani, kasihan kalian itu, ya. Seperti pula hadis Bitaqah, dia melihat ditunjukkan kepadanya 99 sijillah lembaran, setiap lembar menutup pandangan, menutup ufuk, satu lembar itu kesalahannya, apalagi 99. Ya. Kemudian ditanya, apakah engkau punya kebaikan? Saya enggak punya. Ya. Namun engkau punya kebaikan. Engkau tidak akan dizalimi, dikeluarkannya Bitaqah kartu yang tertulis padanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menunjukkan dia adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tertulis itu. Kata dia, apa ya kedudukan kartu ini dengan dosa yang sangat banyak itu? Tenang, ya. Engkau tidak akan dizalimi. Diletakkanlah la ilaha illallah di satu lengan, yang lainnya dosa-dosa itu di lengan lainnya. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu mengalahkan 99 sijillah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah, kok bisa ya? Satu kebaikan, satu kalimat ini bisa mengalahkan 99. Padahal di sana banyak sekali ahlu kabair, orang-orang yang berbuat dosa besar, dan tidak sedikit dari mereka atau sebagian dari mereka dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Tidak Allah ampuni. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini karena tergantung dari qalbu yang ada dalam dirinya, niatan dia ketika mengucapkannya, demikian pula keyakinan yang ada dalam dirinya terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Sementara yang lainnya itu juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun tidak seberat apa yang dimiliki oleh orang ini. Ya. Ini menunjukkan barakallahu fikum pentingnya bagi kita semuanya untuk memperbaiki kalbu kita. Suatu amalan yang mungkin dianggap manusia kecil, namun menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena kalbu kita, karena keyakinan kita, keikhlasan kita, dan hal-hal yang lainnya terkait dengan amalan kalbu. Nabi kita mengatakan, inna allaha la yanzuru ila amwalikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat harta benda kalian, bentuk-bentuk kalian, namun Allah melihat ya kalbu-kalbu kalian dan amalan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki amalan kita lahir dan batin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.